Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Kamis 6 Desember 2018 kembali dibacakan Ahyar. Kecelakaan di Biren jelang subuh, mobil box terbalik melintangi jalan nasional, macet hampir 2 jam. Kementerian Dalam Negeri laporkan penjualan belangko EKTP daring ke polisi. Satu awak pesawat militer Amerika Serikat yang jatuh di Jepang ditemukan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, satu mobil box dilaporkan terbalik dan melintang di tengah jembatan di Jalan Banda Aceh Medan, kawasan Jene Biren. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 4.00 WIB Kamis dini hari itu mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan Nasional Medan Banda Aceh macet hampir 2 jam. Sopirnya mengantuk sehingga menabrak pagar pembatas jembatan, lalu terbalik melintang di tengah jembatan. Anggota DPR Nusahri yang ikut terjebak macet di kawasan tersebut mengatakan, baru sekitar pukul 5.28 WIB, mobil box bisa digeser ke samping dengan cara ditarik oleh truk di satu sisi dan didorong oleh truk lainnya dari sisi yang lain. Akhirnya, mobil box itu bisa digeser agak ke pinggir sehingga menyisakan ruas setengah jalan. Kendaraan mulai bisa melintas secara bergiliran. Sederalun, Kementerian Dalam Negeri melaporkan kejahatan penjualan belangko EKTP secara daring atau online ke polisi. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fahrullah, menyatakan pelaporan itu dilakukan pihaknya ke Polda Metro Jaya setelah menemukan ada penjualan belangko EKTP yang dilakukan penjual daring. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Zudan mengatakan pengungkapan indikasi penipuan itu setelah pihaknya memperoleh informasi soal kegiatan jual-beli belangko EKTP lewat pasar daring pada awal pekan ini. Selanjutnya, sambung Zudan, berdasarkan informasi tersebut, pihaknya pun melakukan penelusuran lewat koordinasi dengan perusahaan pencetak belangko EKTP dan toko penjual daring. Sederalun, tim SAR menemukan satu dari 7 anggota marinir Amerika Serikat yang dilaporkan hilang setelah 2 pesawat militer mereka bertabrakan di lepas pantai Jepang pada Kamis hari ini. Menteri Pertahanan Jepang, Takeshi Iwaya, mengatakan bahwa personil marinir tersebut dalam kondisi stabil dan sudah diamankan di pangkalan udara Korps Marinir Iwakuni. Personil tersebut merupakan awak jet tempur F-18 yang bertabrakan dengan pesawat pengisi bahan bakar KC-130 sekitar pukul 2.00 waktu setempat setelah lepas landas dari Iwakuni. Seorang pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi kabar kecelakaan tersebut kepada Reuters, tapi enggan mengungkapkan penyebabnya. Menurut pejabat itu, penyelidikan sedang berlangsung dengan dugaan kelalaian dalam operasi. Satu pejabat lainnya mengatakan kepada AFP bahwa insiden tersebut terjadi ketika kedua pesawat melakukan operasi pengisian bahan bakar. Sederalun, sebanyak 35.000 pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT PLN mengancam mogok kerja selama 7 hari jika 2 tuntutan mereka tidak ditanggapi pemerintah. Mereka memberikan waktu selama 2 bulan kepada pemerintah dan PLN untuk menjawab permintaan yang diajukan. Kedua tuntutan pekerja Serikat Pekerja PLN antara lain meminta Presiden Joko Widodo mengganti direksi PLN sebagai pihak yang bertanggung jawab membuat PLN terpuruk serta menderita kerugian besar. Mereka juga meminta pemerintah mengembalikan penguasaan kelistrikan di bidang pembangkit yang menyangkut hajat hidup orang banyak agar kembali dikuasai dan dimiliki negara sesuai Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 2. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun Wakil Kepala Penerangan Kodam 12 Cendrawasih Letnan Kolonel Infanteri Dax Sianturi mengatakan personel gabungan TNI Polri kembali menemukan satu korban tewas dalam insiden pembantaian oleh kelompok kriminal bersenjata di proyek jembatan Jalur Trans Papua Distrik Yigi. Hal itu ia katakan setelah personel gabungan melakukan penyisiran dan pengejaran di area Distrik Yigi dan Distrik Mbua Duga pada Kamis pukul 10.00 WIT. Diketahui, personel gabungan telah menemukan 15 korban tewas pada Rabu kemarin di wilayah Puncak Tabu, Distrik Yigi. Meski begitu, personel gabungan masih belum bisa memastikan apakah 16 korban itu merupakan karyawan PT Istaka Karya yang diduga dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata. Sebab, identitas keseluruhan para korban itu belum teridentifikasi oleh tim dokter saat ini. Sederalun Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyatakan dana otonomi khusus Papua perlu dilanjutkan karena masih dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Namun perlu ada evaluasi soal penggunaan dananya. Diketahui dana khusus untuk Papua dan Aceh akan berakhir pada 2021. Sebelumnya, Komite 1 DPD RI juga meminta kepada pemerintah untuk memperpanjang masa berlakunya dana otsus. Kendati begitu, menurut dia, manajemen dana otsus masih perlu dievaluasi secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu bertujuan agar penggunaan dana otsus lebih tepat sasaran. Cahyo mengatakan efektivitas penggunaan dana otsus dapat terlihat dari angka pertumbuhan kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat Papua di kementerian atau lembaga terkait. Sederalun vonis untuk Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola diagendakan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini. Hal itu disampaikan kuasa hukum Zumi Zola, Handika Honggo Wongso. Handika juga mengonfirmasi Zumi siap untuk hadir mendengarkan putusan hakim terhadap perkaranya, kendati masih dalam kondisi berkabung. Seperti yang diketahui sepekan sebelum agenda vonis tersebut, orang tua laki-laki Zumi, Zulkifli Nurdin, Gubernur Jambi 2 periode, wafat pada Rabu lalu. Kuasa hukum berharap agar hakim persidangan nanti dapat memutus perkara dengan adil. Ia mengatakan bahwa pengakuan perbuatan oleh Zumi dapat jadi perimbangan yang meringankan oleh majelis hakim. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Kamis 6 Desember 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalamualaikum.